Assalamualaikum dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya tentang bacaan doa antara sujud atau julus antara dua sujud. Apakah Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini wa'fu'ani? Kan ini hadisnya dalam bab keutamaan tahlil dan tasbih, juga doa. Apakah ini yang dibacanya dalam julus antara dua sujud? Baik, itu saja Pak ya. Ya. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Iya Bapak, iya. Banyak memang di masyarakat kita membaca ya dengan doa seperti itu di antara dua sujud. Padahal tambahan wa'fu'an ini tidak ada asalnya sama sekali dalam riwayat-riwayat. Maka dari itu ya kata-kata wa'fu'an ini tidak boleh ditambahkan. Kenapa? Karena itu tambahan yang tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah sallallahu berdoa di antara dua sujud. Seringnya beliau mengatakan rabbighfirli, rabbighfirli. Terkadang Rasulullah juga mengatakan ya yang doa yang lainnya Allahummaghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ya. Adapun tambahan dengan wa'fu anni itu adalah tambahan yang tidak ada asalnya sama sekali dari riwayat-riwayat dan bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.